kecil, barang yang sangat sedikit, wahai Rasulullah. Wa qala wa in qadiban min araq. Rawahu Muslim. Nabi mengatakan walaupun yang dia ambil potongan dari dahan arok untuk bersiwak. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dari hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, seseorang mengambil hak saudaranya atau hak temannya dengan cara berdusta, bahkan ditambahi dengan sumpah, maka sungguh ini merupakan dosa yang besar. Bersumpah demi Allah bahwasanya barang tersebut adalah miliknya, padahal dia tahu barang tersebut bukan miliknya, tapi milik saudaranya atau milik temannya, diancam dengan ancaman yang keras, diharamkan surga dan diwajibkan masuk neraka. Sehingga jangan sampai kita mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, apalagi supaya orang percaya dengan pengakuan kita, kita bersumpah dengan sumpah dusta. Ini perkara yang diharamkan dalam syariat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu di antara dosa besar, yaitu yaminul ghumus, sumpah dusta. Hati-hati ketika kita bersumpah, jangan sampai sumpah kita itu sumpah yang dusta. Bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala tapi kepada perkara yang dusta. Ini juga merupakan salah satu di antara dosa besar. Apalagi kepada para pedagang yang biasanya mudah bersumpah supaya dagangannya laku, supaya dagangannya laris. Bersumpah saya membeli barang ini dari pabriknya sekian, saya jual dengan harga sekian. Padahal sebenarnya dia mengambil dari pabrik lebih murah dari apa yang dia sebutkan. Tapi supaya laku dagangannya dan supaya orang beranggapan dia hanya mengambil sedikit saja, dengan sumpah. Nah, atau yang lebih besar daripada itu, tatkala seorang bersumpah dalam rangka mengambil hak orang lain, bersumpah demi Allah bahwasanya dia pemilik suatu barang, padahal dia tahu barang tersebut bukan barang miliknya, akan di barang temannya, barang saudaranya. Maka yang semacam ini dosanya sangat. Nah, seorang muslim kalau dia bersumpah, maka hendaklah perkara yang disumpahinya itu adalah kebenaran. Dan juga kalau bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana halifan falyahlif billah." Barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun perkara yang disumpahinya adalah kebenaran, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Walaupun yang disumpahinya kebenaran, tidak ada kedustaan, tapi tatkala bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjatuh kepada kesyirikan dan terjatuh kepada kekafiran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh dia telah melakukan kafiran dan telah melakukan kesyirikan. Kadang-kadang kita dengar sebagian kaum muslimin, mereka bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bersumpah demi nama malaikat, demi Jibril, demi Mikail, dan yang lainnya. Ada yang bersumpah demi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sering kita dengar, demi Rasul. Ada yang bersumpah demi ayahnya, demi ibunya, demi anaknya. Padahal sumpah yang semacam ini termasuk kesyirikan. Sebagaimana pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sampaikan tadi. Sehingga kalau kita bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, perkara yang kita sumpahi hendaklah suatu kebenaran. Suatu kebenaran, bukan kedustaan, bukan untuk mengelabui orang lain supaya orang lain percaya kepada kita. Kita bersumpah demi Allah, padahal apa yang kita sumpahi adalah kedustaan. Ini merupakan dosa besar. Apalagi kita bersumpah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mengambil hak orang lain. Dosanya lebih besar lagi. Nah, walaupun ada khilaf, mana yang lebih besar dosanya? Seseorang bersumpah dengan nama Allah, tapi yang disumpahinya adalah kedustaan. Dengan seseorang yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi yang disumpahinya adalah kebenaran. Kira-kira mana dosanya lebih besar? Wallahu alam, yang lebih kuat yang bersumpah dengan nama selain Allah. Dikarenakan ini terjatuh kepada kekafiran, terjatuh kepada kesyirikan. Dan syirik ini merupakan dosa yang sangat besar. Kalau mungkin diurutkan, di antara dosa-dosa itu ada kekafiran, ada kesyirikan, kemudian dosa-dosa besar, kemudian dosa-dosa kecil. Sehingga taubat yang paling besar tingkatannya, tatkala seorang taubat daripada kekafiran, taubat daripada kesyirikan, kemudian taubat daripada dosa-dosa besar, dan taubat dari dosa-dosa kecil. Sehingga ada pilihan. Kalau kita bersumpah, hendaklah dengan nama Allah, dan apa yang kita sumpahi itu adalah suatu kebenaran. Dan sedikit kita jelaskan tentang sumpah. Ada juga sumpah yang sifatnya untuk perkara yang akan dia lakukan. Misalkan seorang mengatakan, saya sumpah demi Allah, hari Senin pekan ini saya akan berpuasa. Ini bersumpah terhadap perkara yang akan dia lakukan untuk menguatkan. Maka puasa Senin. Nah, yang asalnya sunnah untuk dia lakukan, tatkala dia bersumpah dengan nama Allah, maka dia harus melakukannya. Bagaimana kalau tidak melakukannya? Maka ada kafarohnya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa kafaratuhu it'amu asarati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah. Kafarohnya itu memberi makan kepada 10 orang miskin dari makanan pertengahan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Ya. Kalau bersumpah untuk perkara yang akan dia lakukan, seperti tadi, saya bersumpah demi Allah, misalkan ini, hari Senin saya akan berpuasa. Kemudian ketika hari Senin datang, dia tidak berpuasa. Maka harus bayar kafar. Salah satu di antara 3 tadi. Apa yang pertama? Memberi makan 10 orang miskin. Atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Atau membebaskan budak. Kalau tidak mampu salah satu di antara 3 ini, maka berpuasa selama 3 hari. Ya, ini kafaroh bagi yang bersumpah. Kemudian dia tidak melakukan sumpahnya. Ya, jadi sumpah itu ada sumpah untuk perkara yang telah dia kerjakan, yang telah berlalu. Ada juga sumpah untuk perkara yang akan dia kerjakan. Kalau sumpah untuk perkara yang telah berlalu, apakah benar atau dusta? Barakallahu fikum. Kalau untuk perkara yang akan datang, kalau sumpahnya itu adalah ketaatan, maka hendaklah dia melakukannya. Kalau tidak melakukan, maka dia harus bayar kafaroh. Baik. Salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau seandainya yang diambilnya itu sesuatu yang kecil, nah, dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil barang temannya dan barangnya itu kecil, apakah tetap mendapatkan ancaman semacam ini? Mesti masuk neraka dan diharamkan surga? Nabi mengatakan iya. Walaupun yang dia ambil itu batang dari dahan pohon arok. Tahu pohon arok? Kalau kita bersiwak, nah ini kayu itu namanya pohon arok. Walaupun batang dari pohon tersebut yang dia ambil sesuatu yang kecil, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil barang orang lain, mengambil hak orang lain, walaupun sesuatu yang kecil, diancam dengan ancaman yang seperti itu. Ancaman sangat berat. Nah, sampai Allah yang mewajibkan, mengharuskan orang ini masuk ke dalam neraka, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengharamkan surga untuknya. Nah, sebagaimana dalam hadis-hadis yang telah berlalu, ketika Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengambil tanah saudaranya walaupun satu jengkal, qaida sibrin, maka di hari kiamat nanti akan dikalungkan tanah tersebut kepadanya. Sehingga hati-hati dari menzalimi orang lain. Ini berkaitan dengan bab yang kita bahas, haramnya kezaliman. Walaupun perkaranya ringan, walaupun perkaranya sedikit, jangan kita menzalimi orang lain. Jangan kita mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Apalagi untuk mengambil hak orang lain tersebut supaya orang lain percaya dia bersumpah dengan sumpah dusta. Dosanya sangat besar. Tapi masuk hadis yang berikutnya, hadis yang ke-220. Wa an Adi bin Umairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Adi bin Umairah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'malna minkum ala amalin fakatamana mihyatan fama pauqahu kana gululan ya'ti bihi yawmal qiyamah. Barang siapa yang kami berikan tugas kepadanya di antara kalian pada suatu pekerjaan, suatu tugas, kemudian dia menyembunyikan kepada kita satu jarum ataupun yang lebih kecil daripada itu, maka dia dianggap gulul, mencuri. Di mana pada hari kiamat nanti dia akan datang membawa barang yang dicurinya. Wa qama ilaihi rajulun aswadu minal ansar. Berdirilah seorang yang hitam dari kalangan Ansar. Ka'anni anzuru ilaih. Seakan-akan aku melihatnya, kata Adi bin Umairah. Faqala ya Rasulullah ikbal anni amalaka. Orang ini mengatakan, wahai Rasulullah, terimalah kembali dariku tugasmu atau tugas yang kau berikan kepadaku. Qala wa maluk. Nabi mengatakan, kenapa demikian? Orang ini mengatakan, qala sami'tuka taqulu kada wa kada. Aku mendengar engkau mengatakan demikian dan demikian. Qala wa ana aqulu al'an. Nabi mengatakan, dan saya katakan sekarang, saya tegaskan lagi, man ista'malna ala amalin falyaji biqalilihi wa katsirihi. Barang siapa yang kami serahkan tugas kepadanya terhadap suatu amalan, terhadap suatu tugas, maka hendaklah dia mendatangkan yang sedikitnya dan yang banyaknya. Fama utiya minhu akhada, apa yang diberikan kepadanya berupa gaji, upah, imbalan, maka ambillah. Wa manuya anhu intaha, dan apa yang dilarang untuk mengambilnya, maka janganlah mengambilnya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, dari hadis yang kita bacakan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sebagai rasul, sebagai pimpinan kaum muslimin ketika itu, boleh mengatakan barang siapa yang diserahi tugas di antara kalian dalam suatu tugas, dalam suatu amalan, pekerjaan, kemudian dia menyembunyikan suatu barang. Nah, walaupun barang tersebut seukuran jarum atau yang lebih kecil daripada jarum, maka ini dianggap gulul, dianggap mencuri. Yang mana di hari kiamat nanti dia akan datang membawa barang yang dicurinya. Ini pun merupakan nasihat kepada orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh penguasa, oleh pemerintah. Jangan sampai dia mencuri barang yang diamanahkan kepadanya atau harta yang diamanahkan kepadanya. Nah, sampai Nabi mengatakan walaupun jarum akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Jangan mentang-mentang kita diberikan tugas ini, diberikan tugas itu, menjaga harta ini, menjaga harta itu, kemudian kita ambil sebagian dari harta yang dititipkan kepada kita, yang diamanahkan kepada kita, yang ditugaskan kepada kita, bukan dengan cara yang benar, maka di akhirat nanti dia akan mempertanggungjawabkannya. Dan ini termasuk kepada gulul, di mana gulul ini merupakan salah satu dosa di antara dosa-dosa besar. Apalagi orang yang diserahi amanah, diberikan tugas menjaga harta. Nah, maka hendaklah dia menunaikan amanah dan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai mengambil harta tersebut. Nah, baik dengan korupsi ataupun dengan cara-cara yang lainnya. Dikarenakan di hari kiamat nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Nabi mengatakan, barang siapa yang kami berikan tugas terhadap suatu amalan, terhadap suatu tugas, maka hendaklah dia datang dengan yang banyaknya dan yang sedikitnya. Jujur, amanah. Apa yang diberikan kepadanya berupa gaji, silakan diambil. Nah, ada pun yang dilarang untuk mengambilnya, jangan mengambilnya. Nah, jangan sampai sudah digaji bulanan, kemudian dia mengambil harta yang diamanahkan dan ditugaskan kepadanya untuk menjaganya. Sudah diberikan gaji tiap bulan dan sebagainya, kemudian dia korupsi misalkan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nabi mengatakan, apa yang diberikan kepadamu berupa gaji, silakan ambil. Tapi yang dilarang untuk mengambilnya, jangan kau ambil. Kalau mengambilnya, padahal dilarang, berarti telah melakukan kezoliman. Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Nabi mengatakan, kezoliman itu kegelapan di hari kiamat nanti. Kegelapan di hari kiamat nanti. Nah, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Qala rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-221. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari sahabat Umar ibn al-Khattab. Dikenal dengan julukan Amirul Mukminin. Ya. Walaupun khalifah yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq, tapi mulai masyhur julukan Amirul Mukminin itu pada zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau sahabat Nabi sekaligus sebagai apa? Mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitupun Abu Bakar, beliau sahabat Nabi sekaligus mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus apa? Menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Utsman bin Affan, sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga hubungannya dekat. Selain hubungannya sahabat, ada juga hubungannya lain. Nah, menantu atau mertua. Ini di antara khulafa'ur rasyidin. Ya. Umar mengatakan, "Lama kana yaumu Khaibar." Ketika peristiwa perang Khaybar. Perang Khaybar ini melawan siapa? Orang-orang Yahudi. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khaybar mendapatkan tawanan, kemudian dijadikan sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Sofiyah bintu Huyai. Nah, radhiyallahu taala anha. Ketika perang Khaybar, aqbala nafarun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun syahid wa fulanun syahid. Datang beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengatakan si fulan syahid, si fulan syahid. Hatta marru ala rajulin faqalu fulanun syahid. Sampai mereka lewat pada seorang dan mengatakan fulan syahid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan mereka mengingkari apa yang mereka ucapkan. Kalla inni ra'aitu finnar fi burdatin ghallaha aw aba'atin. Nah, tidak sama sekali. Si fulan ini tidak syahid. Sungguh aku melihat orang ini berada di neraka. Disebabkan kain mantel yang dia ambil sebelum dibagikan. Ya, dicuri. Ya. Sebelum dibagikan harta ghanimah tersebut, dia telah mengambil duluan. Ini gulul. Nah, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik. Dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menegur tatkala sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang termuduh mati di medan perang, dikatakan syahid, fulanun syahid, fulanun syahid. Nah, Nabi menegur. Bahkan ketika sahabat tersebut melewati seorang telah terbunuh di medan perang, mengatakan si fulan ini syahid, Rasulullah menegur. Bahkan beliau mengatakan, tidak, sungguh aku melihat orang ini berada di neraka. Tentunya ini merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan berarti Nabi mengetahui ilmu gaib, akan Nabi khabar dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Disebabkan dia mengambil harta ghanimah yang belum dibagikan berupa kain mantel. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya gulul, ini gulul itu biasanya juga terjadi tatkala seseorang menyembunyikan harta ghanimah supaya harta tersebut diberikan secara khusus kepada dirinya, diambil dulu ya, dipisahkan. Nah, supaya harta tersebut dikhususkan, diberikan kepadanya. Harta ghanimah ini boleh dibagikan di antara para mujahid. Nah, setelah diambil 1/5 ya, untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kerabat-kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu juga untuk anak-anak yatim, ibnu sabil. Nah, dan yang disebutkan dalam Al-Quran, sisanya boleh dibagikan di antara para mujahidin. Ya. Tapi tidak boleh mereka mengambil sendiri-sendiri. Tapi dibagikan oleh komandan pasukannya, pimpinannya. Nah, kalau mengambil sebelum dibagikan, ini disebut dengan gulul. Yang mana ini diantara dosa besar. Nah, sampai Allah mengatakan, wama kana nabiyyin ayyagul, wama yaglul ya'ti bima qalla yaumal qiyamah. Nabi itu tidak melakukan gulul, dan barang siapa yang melakukan gulul, maka dia akan datang membawa barang yang dicurinya di hari kiamat nanti. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya orang yang berjihad dengan sifat semacam ini, ya, berjihad tapi dia mengambil barang yang belum dibagikan atau membawa ghanimah yang belum dibagikan, ini bisa menafikan keutamaan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia seorang berjihad juga, nah, banyak ujian-ujiannya. Nah, ketika berjihad kemudian orang-orang kafir kalah, kocar kacir, banyak harta-harta mereka. Nah, ini merupakan ujian bagi para mujahidin. Yeah. Dikarenakan hawa nafsu pada asas senang kepada harta. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Allah mengatakan, kalian itu senang untuk mengumpul-ngumpulkan harta. Ini sifat asal manusia, senang untuk mengumpulkan harta. Apalagi dalam peperangan, kemudian orang-orang kafir sudah pergi, sudah kabur, sudah kalah, yang ada harta-harta mereka, ya, pada asal senang untuk mengumpulkan harta, memilih ini, memilih itu, mengambil ini, memilih itu. Ujian ketika jihad. Nah, sehingga ketika seorang berjihad kemudian melakukan gulul, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, ini bisa menafikan keutamaan-keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di dalam hadis yang kita bacakan ini merupakan dalil tidak selayaknya bagi kita untuk menghukumi seseorang itu syahid, walaupun orang itu terbunuh di medan perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ada peperangan misalkan, kaum muslimin melawan orang-orang kafir, perang yang masyru', disyariatkan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam jihad misalkan. Nah, kemudian ada yang terbunuh di medan perang tersebut di antara kaum muslimin, maka tidak boleh kita mengatakan si fulan ini syahid, si fulan ini syahid. Ini tidak boleh. Nah, kenapa? Dikarenakan ada kemungkinan. Nah, walaupun nampaknya secara zahirnya dia berjuang, berjihad melawan orang-orang kafir, tapi bisa juga ada kemungkinan dia menyembunyikan harta rampasan perang. Nah, atau mungkin ada kemungkinan yang lain, niatnya tidak ikhlas, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun yang dia sembunyikan misalkan seukuran jarum atau mungkin paku, ya, yang jelas kalau itu lampasan perang kemudian dia mengambil sebelum dibagikan, ini bisa menafikan, meniadakan keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Atau bisa jadi niatnya fanatisme golongan, atau bisa jadi niatnya dia ingin dipuji sebagai pahlawan, dipuji sebagai pemberani. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabatnya tentang rajulun yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah, seseorang yang berjihad dikarenakan keberanian, ya, ingin disebut sebagai pahlawan pemberani, seseorang yang berjihad dikarenakan fanatik terhadap golongan, dan seseorang berjihad ingin dipuji oleh orang lain, mana di antara mereka yang dinyatakan sebagai fi sabilillah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berjihad supaya kalimat Allah, kalimat tauhid menjadi kalimat yang paling tinggi, maka itulah yang dinyatakan dengan jihad fi sabilillah. Nah, di mana niat ini tentunya perkara yang ada dalam hati seseorang. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seorang menampakkan seakan-akan ikhlas, kita enggak tahu apa yang ada dalam hatinya. Jadi kalau ada seorang yang meninggal di medan perang melawan orang-orang kafir, jangan kita ucapkan orang ini mati syahid, ya, si fulan ini syahid, ya. Kenapa? Kita belum tahu bagaimana niatannya. Nah, apakah ikhlas atau tidak ikhlas? Cuman kita berharap kita berharap mudah-mudahan orang ini sebagai syahid. Adapun kalau memastikan, mentayin, menentukan secara langsung fulan ini syahid, ini tidak boleh. Nabi SAW mengingatkan sahabat-sahabat tadi yang ketika menjumpai kaum muslimin yang terbunuh di medan perang, mengatakan sifulan syahid, diingatkan oleh Nabi SAW. Nah, barakallahu fikum. Kita bisa menyatakan si fulan itu syahid dengan apa yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Nabi SAW. Kita menetapkan si fulan itu sebagai syahid dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Nah, adapun yang Nabi tidak menetapkannya, maka kita pun jangan menetapkan si fulan itu syahid. Ya. Hal ini seperti menentukan si fulan sebagai ahlu jannah atau si fulan sebagai ahlu nar. Ini pun bukan hak kita. Ya. Akan tapi kita bisa menentukan si fulan sebagai ahlu jannah, si fulan sebagai ahlu nar dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kita meyakini Abu Bakar As-Siddiq sebagai ahlu jannah, penduduk surga. Kita meyakini Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka adalah para penduduk surga. Kita meyakini. Kenapa? Dikarenakan Nabi SAW menyatakan haulai ahlu jannah. Nabi menyatakan mereka adalah para penduduk jannah. Ya. Begitupun kita meyakini Fir'aun ahlun nar, Qarun ahlun nar, Haman ahlun nar, Abu Jahal ahlun nar. Kenapa? Dikarenakan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka itu adalah ahlun nar. Nah, adapun yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun kita melihat seseorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah secara zahirnya, jangan sampai kita mengatakan, oh fulan ini ahlul jannah. Misalkan seseorang meninggal dalam keadaan melaksanakan sholat, yeah, dalam keadaan husnul khatimah secara zahirnya, tapi jangan sampai kita mengatakan orang ini ahlul jannah, orang ini penduduk surga. Jangan. Tapi kita berharap mudah-mudahan dengan meninggal dalam keadaan seperti ini, dia termasuk ahlul jannah. Berharap. Jangan menentukan, memastikan. Nah, begitupun tatkala kita melihat seorang muslim yang meninggal dalam keadaan kemaksiatan, misalkan meninggal dalam keadaan minum khamar, mabuk, atau mungkin meninggal dalam keadaan dia berzina, na'udzubillah, maka kita tidak boleh memastikan, oh orang ini ahlun nar, dia itu penduduk neraka. Tidak boleh. Kenapa? Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan dosa-dosanya, mengampuni dosa-dosanya. Dikarenakan dosa-dosa di bawah kesyirikan, selain kesyirikan, bagi orang yang belum bertobat darinya, di akhirat nanti di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuni, ya Allah ampuni, dimasukkan ke dalam jannah. Dan kalau Allah berkehendak untuk mengadab, menyiksa, menghukumnya, Allah akan siksa sesuai dengan kadar dosanya. Dan kalau ada keimanan, akhirnya juga akan masuk ke dalam surga. Ini akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, kita boleh menyebutkan secara umum, orang-orang Muslim, mereka itu akan masuk ke dalam surga. Mereka adalah Ahlu Jannah. Orang-orang yang bertakwa, mereka adalah Ahlu Jannah. Dikatakan Allah menyebutkan bahwasanya surga itu disiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Boleh kita mengucapkan secara umum. Nah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah ahlu nar. Kita ucapkan secara umum. Tapi kalau mentain, memastikan si fulan sebagai ahlu jannah, si fulan sebagai ahlu nar, maka tidak boleh kecuali dengan apa yang telah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga mengatakan si fulan syahid, ini tidak boleh kecuali apa yang telah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya, bahwasannya mereka itu adalah para syuhada. Nah, orang yang mati syahid. Barakallahu fikum. Kalau kita pada zaman sekarang ini, ya, julukan syahid, ya, syahadat, dianggap sebagai julukan yang sangat mudah dan ringan sekali. Ya. Dijuluki pimpinan-pimpinan yang telah meninggal dunia, as-syahid fulan bin fulan. Ya, ya. Nah. Atau ketika pimpinannya berada di ma'rokah, di medan perang, misalkan, memperjuangkan kelompoknya, ya, dikatakan fulan asyahid, ya, padahal ini perkara yang tidak diperbolehkan. Nah, ingat, julukan-julukan syahid kepada orang yang telah meninggal dunia, ya, kalau itu tidak dipastikan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita jangan membeli julukan tersebut. Jangan memberi julukan tersebut. Nah, ya, walaupun tadi secara zahirnya dia berjuang, berperang, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi bisa jadi dia berperangnya dikarenakan fanatik golongan, fanatik kepada kelompoknya. Bisa jadi dia berperangnya ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Bisa jadi dia berperangnya hanya dikarenakan keberanian saja, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga jangan bermudah-mudah memberikan julukan asy-syahid. Ya. Asy-syahid fulan bin fulan, asy-syahid fulan bin fulan. Jangan. Nah, hadis yang ke-222. Wa an Abi Qatadah Al-Haris Ibni Rib'i radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Qatadah namanya Haris bin Rib'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim. Dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau berdiri di tengah-tengah mereka. Fadzakara lahum anna jihada fi sabilillah wal iman billah afdal iman. Nabi SAW menyebutkan kepada mereka bahwasanya jihad di jalan Allah, beriman kepada Allah, ini merupakan amalan-amalan yang paling afdal. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khotoyaya. Berdirilah seseorang dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, apa pendapatmu apabila aku terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, akan dihapuskan kesalahan-kesalahan dariku? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am in kutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasib mukbilun ghairu mudbir. Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosamu akan dihapus apabila engkau terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan engkau bersabar mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maju dan pantang mundur. Nah, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, kaifa qulta, bagaimana yang kau ucapkan? Qala ara'aita in kutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khotoyaya? Apa pendapatmu apabila aku terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dosa-dosaku akan dihapus? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am wa anta sabirun muhtasibun mukbilun ghairu mudbir. Rasul mengatakan, iya, nah, dosa-dosamu akan dihapus dalam keadaan engkau bersabar dalam berjihad mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, engkau maju dan pantang mundur. Nah, illa dain fa'inna Jibril alaihissalam qala lidhalika, kecuali hutang, sesungguhnya Jibril alaihissalam telah berkata demikian kepadaku. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, dari hadis yang kita bacakan ini, Nabi SAW menjelaskan bahwasannya jihad fi sabilillah dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antara amalan-amalan yang afdol. Ya, yeah. Di mana kita tahu bahwasanya amalan itu bertingkat-tingkat. Ada amalan yang afdol, ada juga amalan yang lebih afdol. Bertingkat-tingkat keimanan itu. Begitu juga keimanan seorang hamba. Bertingkat-tingkat keimanannya. Nah, ada yang tinggi keimanannya, ada yang lemah keimanannya. Tentunya seorang mukmin yang kuat keimanannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada seorang mukmin yang lemah keimanannya. Al-mu'minul qawiyu khairun wa ahabu ilallah minal mu'minin du'if. Seorang mukmin yang kuat keimanannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada seorang mukmin yang lemah keimanannya. Sehingga kalau kita ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingin lebih baik daripada yang lainnya, maka hendaklah kita senantiasa memperkuat keimanan kita. Nah, amal bertingkat-tingkat. Di antara amalan-amalan yang afdol, beriman kepada Allah dan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan jihad fi sabilillah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amril Islam wa 'umuduhu shalah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Pokok perkara itu adalah Islam. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Puncak amalan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Kemudian ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apabila aku terbunuh di medan perang, apakah dosaku akan dihapus?" Ya. Sahabat kalau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mendapatkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka orang yang paling semangat dalam mengamalkannya. Ya. Sebagaimana dalam perang Uhud, ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia sedang memegang beberapa butir kurma. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, in kutiltu fa aina ana?" Wahai Rasulullah, apabila aku terbunuh, maka di mana tempatku nanti? Nabi mengatakan, "Anta fil jannah." Engkau akan berada di dalam surga. Ketika mendapatkan kabar gembira ini, nah, mendengar surga, fa'alqa tamaratun kunna fiyadi faqatala hatta qutila. Dia melemparkan butiran-butiran kurma yang ada di tangannya, kemudian dia berperang sampai dia terbunuh. Semangat para sahabat dalam berjihad. Nah, ada sahabat yang lainnya masih dalam perang Uhud. Anas ibn Nadir radhiyallahu taala anhu sampai belum mengatakan, "Inni la ajidu rihal jannah tahta Uhud." Sungguh aku mendapatkan wangi surga di bawah gunung Uhud. Sehingga dia berperang semangat dalam melawan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga akhirnya dia pun terbunuh. Semangat para sahabat. Ketika mereka mendengar surga, surga. Nah, barakallahu fikum. Dan Nabi mengatakan, "Iya, apabila engkau terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan engkau bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala." Nah, harus sabar tatkala kita bertemu dengan musuh-musuh. Nabi mengatakan, "La tatamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fasbiru." Ya. Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh, dan apabila kalian bertemu, maka bersabarlah. Bersabar di dalam memerangi mereka. Jangan sampai mundur ke belakang. Jangan sampai lari dari medan perang. Ditanamkan sifat syaja'ah. Ditanamkan sifat keberanian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka adalah para pemberani. Bukan orang-orang pengecut, bukan orang-orang penakut. Mereka adalah para pemberani. Dikarenakan mereka yakin dengan janji yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, kepada para syuhada, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Nah, jangan kita berharap, berangan-angan bertemu dengan musuh. Tapi Nabi menjelaskan, menegaskan, kalau kita bertemu dengan musuh, berhadapan dengan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dalam medan peperangan, bersabarlah. Bersabar dalam memerangi mereka. Nah, sehingga Nabi mengatakan, akan dihapuskan dosa-dosanya apabila engkau terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan engkau bersabar melawan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan engkau mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau mukbil ghair mudbil, maju dan pantang mundur. Ya. Dikarenakan lari dari medan perang ini di antara dosa besar. Nabi mengatakan, "Izdanibu sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Di antaranya at-tawalli yaumuz zahf. Lari dari medan perang. Ya. Nauzubillah, kalau seandainya dia lari dari medan perang, tiba-tiba ada panah nyasar kepadanya. mati dalam keadaan apa ini? Husnul khotimah, suul khotimah. Suul khotimah. Nah. Maka Nabi mengingatkan, mukbil, guru mukbil. Ya. Maju pantang mundur. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, apa yang kau katakan tadi? Nah, orang ini mengulang lagi pertanyaannya. Apa pendapatmu? Apabila aku terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah dosa-dosaku ini akan dimaafkan? Akan diampuni? Dihapuskan? Nabi mengatakan, iya. Kalau engkau berjihad dalam keadaan sabar, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, engkau maju pantang mundur kecuali hutang. Ya. Diingatkan oleh Nabi tentang hutang. Ya. Ini pun menunjukkan tentang bahaya bermudah-mudahan dalam berhutang. Ya. Ini bisa menghalangi keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun pada asalnya hutang fi hutang ini perkara yang dibolehkan, ya. Akan tapi hendaklah kalau kita berhutang, yang pertama dalam keadaan kita darurat sehingga kita berhutang. Yang kedua, kita mampu untuk membayarnya. Ya. Ada bayangan mungkin sebulan lagi, insyaallah akan mendapatkan penghasilan, atau berapa hari lagi, berapa pekan lagi akan mendapatkan penghasilan, kemudian dia pinjam kepada orang lain untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya, tidak mengapa. Dan termasuk di antara ihsan berbuat kebaikan memberikan pinjaman. Ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Nah, tapi ada adab-adabnya bagi orang yang melakukan hutang piutang. Ya. Yang berhutang kalau sudah jatuh temponya dan dia mampu untuk membayar hutang, maka jangan ditunda-tunda lagi. Kalau dia menunda-nundanya, ini kezaliman. Matlul ghani zulmun. Orang yang kaya, yang mampu membayar hutang, akan tapi dia mumatil, menunda-nunda pembayarannya, padahal sudah jatuh temponya, ini adalah kezaliman. Dan bagi orang yang berpiutang, kalau orang yang berhutangnya belum mampu membayar hutangnya, dikarenakan tidak mampu membayarnya, maka di antara akhlak yang baik adalah inzarul mu'sir. Menunggu orang yang tidak mampu membayar hutang sampai dia mampu membayarnya. Ya. Fa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Allah mengatakan kalau yang berhutang itu orang yang miskin, ya, tidak bisa membayar hutangnya, maka tunggulah sampai dia mampu. Nah, bahkan kalau dia bersedekah, ini lebih baik lagi. Ya. Ini di antara adab-adab dalam hutang piutang. Yang jelas kita jangan sampai bermudah-mudah di dalam berhutang. Kecuali tadi, dalam keadaan darurat dan juga diprediksikan, diperkirakan kita bisa membayarnya. Kenapa tadi? Bisa menghalangi. Ya. Barakallahu fikum. Bahkan dalam riwayat yang lain, ada sahabat yang meninggal dunia, Nabi SAW sudah siap-siap untuk mengimami sholat jenazah. Nah, kemudian Nabi bertanya, apakah memiliki hutang? Dijawab, iya. Nabi mundur. Sampai ada sahabat yang mengatakan, saya yang akan menanggung hutangnya. Nabi maju lagi. Nah, ini menunjukkan perkara hutang ini perkara yang besar. Ya. Sekali jangan sampai kita bermudah-mudah di dalam berhutang. Kecuali tadi, kalau kita sangat membutuhkan, kemudian juga kita bisa dan mampu untuk membayarnya, maka tidak mengapa. Barakallahu fikum. Nah, banyak para tulabul ilmi yang terputus dalam tulabul ilminya dikarenakan hutang. Ya. Sedang mondok, hutang kesana kesini, ke sana hutang, ke sini hutang. Nah, yang dihutangnya nagih. Kapan bayar? Kapan bayarnya? Pusing dia, enggak bisa belajar dengan konsentrasi. Akhirnya sudah, untuk bayar hutang saya keluar mondok saja. Padahal masya Allah pintar lain sebagainya. Atau tinggal beberapa saat lagi dia lulus dalam pesantrennya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga jangan bermudah-mudah dalam masalah ini. Nah, kata Nabi, sesungguhnya Jibril ya mengucapkan demikian kepadaku. Nah, Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Di sini menunjukkan tentang keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam suatu hadis, nah, Allah siapkan ya puluhan bidadari bagi orang yang mati syahid. Bahkan luka yang dialami, tetesan darah yang mengalir dari seorang mujahid, maka di hari kiamat nanti, nah, barakallahu fikum, darah tersebut wanginya wangi minyak misik. Suatu keutamaan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi semua yang mendengarkannya. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanak wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.